Biar kadang datang tangis deh air mata katong sen pisai. Sembayang patuhan saja sayangnya, minta bantuan buka jalan par katorang.